yang pertama melampaui batas dalam sebuah perkara, yang kedua kurang dalam perkara itu. Ini sudah bertolak belakang. Ini kelebihan, yang ini kekurangan. Nah, maka di dalam segala perkara, kalau kita jumpai, ya, Islam itu agama wasat, agama yang pertengahan dari agama yang lainnya. Sebagai contoh misalnya, di dalam masalah menyikapi perempuan yang sedang haid, orang-orang Nasara, mereka memperbolehkan untuk menggauli istri-istri mereka yang sedang haid. Ini orang-orang Nasara. Sebaliknya orang-orang Yahudi, jika mereka ada di antara mereka perempuan sedang haid, maka dikurung di sebuah tempat khusus. Tidak boleh berinteraksi dengan siapapun sampai selesai masa haidnya. Ini sudah dua bentuk yang berlainan, yang bertolak belakang. Nasara bermudah-mudahan dengan masalah najis. Yahudi sebaliknya sangat-sangat kencang tentang masalah najis, sehingga diisolir perempuan yang sedang haid. Islam datang dengan pertengahan. Jika ada perempuan yang sedang haid, silakan tinggal di rumah. Makan bareng silakan, tidur bareng silakan, tapi dilarang untuk menggaulinya tengah-tengah. Di dalam masalah najis demikian pula. Orang-orang Yahudi jika terkena najis pakaian mereka misalnya tidak cukup untuk dicuci, harus digunting, dihilangkan. Orang-orang Nasara tidak kenal dengan masalah najis. Maka Islam pertengahan. Hilangkan najisnya. Nah, setelah hilang pakai pakaiannya. Pertengahan. Maka Islam mengajarkan pertengahan dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Nah, di dalam menyikapi Rasul sallallahu alaihi wa sallam, kita meyakini Muhammad bin Abdullah, Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Ini memiliki konsekuensi. Tatkala kita menyatakan Muhammad bin Abdullah itu hamba Allah, berarti bukan ilah. Tidak boleh menyerahkan ibadah kepada beliau, karena beliau manusia. Tapi sebaliknya beliau itu Rasulullah, utusan Allah. Tidak boleh untuk didustakan. Nah, sehingga kali ini nazar ya azakumna, sebaliknya orang-orang Nasara atau orang-orang Yahudi yang satu merendahkan, misalnya dalam menyikapi Isa alaihissalam, orang-orang Yahudi menyatakan Isa itu anak zina, dihinakan. Orang-orang Nasara menyatakan Isa adalah Tuhan. Maka Islam datang dengan pertengahan. Isa hamba Allah dan Rasulnya. Ini beberapa contoh, dan masih banyak yang lainnya. Contoh Islam itu agama yang wasat, agama yang pertengahan. Nah, dalam masalah ini pun ikhwan fillah anzani wa a'zakumullah, dalam masalah praktek rumah tangga kita, Islam pun mengajarkan yang pertengahan. Jangan kemudian melampaui batas, melampaui kebutuhan kita. Ada mul israf, tidak berlebih-lebihan. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan dalil dari Al-Qur'an dalam surat Al-An'am. Wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang melampaui batas, melampaui kebutuhannya, melampaui batasannya. Demikian pula dalam surat Al-Isra ayat 26. Wa la tubaddil tadbira Janganlah nam Anda itu menjalankan perkara-perkara yang mubazir. Mubazir itu nam lebih dari kadar yang selayaknya, berlebihan. Baik, apalagi ikhwan fillah azali wa azakumullah, upaya untuk memperindah, memperbanyak perabot rumah tangganya itu didasari dengan keinginan, kata beliau habibullah, wa kadzalikal mubarat, demikian pula berbangga-bangga dengan perabot rumah tangganya, wa sum'ah, pengen untuk didengar. Oh, fulana ini perabotnya masya Allah luar biasa bagusnya, luar biasa mahalnya. Ini pekerjaannya kaum perempuan yang sering kemudian membangga-banggakan perabotnya. Kalau kaum laki-laki mungkin tidak ada. Ini juga mungkin memilih perabot yang super mahal dan mengumpulkan meskipun itu tidak dibutuhkan. Ini biasanya pekerjaan perempuan. Boleh ingatkan. Kalau kemudian dalam rangka berbangga diri, dalam rangka sum'ah, fi taklifil mar'i nafsahu ma la yutiku min asasin wa nahwihi, merasa bangga dan ingin terkenal dengan memberat-beratkan dirinya pada apa-apa yang sebenarnya dia tidak mampu, untuk kemudian membeli perabot-perabot yang mahal dan sebenarnya juga tidak begitu sangat dibutuhkan. Nah, hingga direwangi utang kredit. Masyarakat kita itu masyarakat yang belum paham tentang besarnya masalah hutang. Yang dikredit itu barang-barang yang bukan kebutuhan pokok sebenarnya. Yang dia kalau gak punya itu gak masalah sebenarnya. Tidak terlalu penting dalam kehidupannya. Tapi yang namanya hobi kredit, hobi utang. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, yufarru syahid kulla dzanbin illa dain. Orang yang mati syahid, orang yang mati dalam medan pertempuran melawan orang-orang kafir, itu segala dosanya diampuni kecuali hutang. Kecuali hutang. Beliau juga menyatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yughdha'an. Jiwa seorang mu'min tergantung dengan hutangnya sampai diselesaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lama menyelamatkan salah seorang sahabat. Beliau kemudian dikasih tahu bahwa fulan ini memiliki hutang. Memiliki hutang. Kata beliau sallu ala sahibikum, silakan kalian salati sedekah yang ini. Beliau tidak mau menyelamati jenazah seorang yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Ini perkara besar. Bukan perkara kecil. Hutang itulah yang menghalangi orang yang mati syahid untuk masuk ke dalam surga. Nah, hutang. Jiwa seorang itu terkatung-katung sampai hutangnya diselesaikan. Sehingga tatkala ada sahabat yang menanggungnya. Saya menanggungnya Rasulullah, baru kemudian beliau mau menyolatkan jenazah itu. Tatkala Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah seorang muslim disebabkan memiliki hutang. Ini menunjukkan perkara hutang itu luar biasa besarnya. Ini tidak dilihat dari segi nominalnya. Beliau tidak tanya berapa sih hutangnya, tidak nanya. Yang penting hutang besar maupun kecil, yang penting dia itu meninggal memiliki hutang. Beliau tidak mau nyolatkan. Nah, dan gaya hidup masyarakat kita itu senang hutang, hobi. Dalam keadaan tadi kita sebutkan sebenarnya perabot itu tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting untuk kita miliki. Misalnya ibu-ibu yang kredit pembuat atau buat roti ya, misalnya dia juga nggak punya toko, nggak punya apa, nggak pernah bikin roti, kredit kemudian disimpan. Nah, kenapa yo biar lebih kredit? Karena belum tahu besarnya nah permasalahan hutang. Ini akan hidin azani wa azakumullah. Dan itu pun dibelai demikian mungkin hanya sekedar ingin membanggakan dirinya. Hanya sekedar untuk mengumpulkan barang-barang yang mewah. Dalam keadaan mungkin dia tidak tahu imbas nantinya. Baik. Kata beliau, Alhamdulillah, kullu dzalika yastanibuhu al-mu'minu. Semua itu hendaknya dijauhi oleh setiap orang-orang yang beriman. Membanggakan perabotnya, kepingin untuk terkenal dengan perabot yang dia miliki, sehingga dia memberat-beratkan dirinya sampai lautan untuk membeli itu. Ini sebenarnya orang-orang yang beriman hendaknya dijauhi. Gak perlu, ya, gak perlu. Nah, kecuali kalau memang itu sesuatu yang harus dia miliki, dia sangat-sangat membutuhkan. Misalnya motor yang dia pakai untuk kerja susah. Kalau kemudian dia tidak punya motor, mengandalkan sepeda biasa atau angkutan umum yang dia setiap hari harus terlambat ke kantornya, dibutuhkan motor harus misalnya, maka dia bisa dengan itu. Nah, tapi yang kita bicarakan perkara-perkara yang kemudian sebenarnya tidak terlalu penting. Ini khan ibidina azani wa azakumullah. Dan kadang-kadang hutang itu perkara yang besar, yang mungkin masih banyak kaum muslimin yang belum mengerti tentang bahayanya. Plus ditambah lagi cara utangnya itu termasuk perkara riba jahiliyah. Hutang yang kemudian membayarnya dengan lebih besar dari yang dia hutangi. Sudah memberat-beratkan dirinya, kemudian dia terjerumus dalam masalah riba. Ini khan ibidina azani wa azakumullah. Baik, ini karena ini dua perkara yang senantiasa bergandengan, hutang dan riba. Karena zaman sekarang itu tidak ada orang hutangi tidak mau dapat hasil. Tidak ada. Kecintaan karena Allah itu sangat-sangat minim sekarang itu. Sesama muslimin kemudian sukarela, ini gayen sih enggak masalah. Itu sangat jarang dijumpai. Setiap orang pasti menginginkan dia meminjami uang dan mendapatkan hasil dan tidak mau rugi. Ini sudah apa? Ini sudah semboyannya. Mutangi orang enggak mau rugi dan dapat hasil. Ini sudah keinginannya. Dia tidak mau mengutangi orang kemudian enggak dapat hasil, apalagi rugi. Khairuddina azani wa azakumullah. Ada satu perkara yang marak untuk dijalankan. Hati-hati. Ini sebuah perkara riba. Nah, seseorang yang mengutangi modal. Ada seorang yang enggak punya modal, pengen jualan diutangi. Ini tak kasih modal 5 juta. Tapi saya enggak banyak-banyak kok. Satu bulan kasih saya 100 ribu. Tiap bulannya. Ini namanya riba. Riba jahiliyah. Ini bukan bagi hasil. Ini bukan mudharabah. Kalau bagi hasil, kalau mudharabah, namanya mudharabah itu pemodal, ada pemodal dan ada pelakunya. Sehingga nanti tatkala itu rugi, maka modalnya tidak balik. Bukan yang nanggung itu yang menjalankan. Itu namanya bagi hasil, kerjasama. Tapi kalau model itu sekarang tidak dijalankan, rugi. Orang ngapain? Rugi. Dia pengennya tiap bulan dapat hasil contohnya di 100 ribu, tapi modalnya harus utuh nantinya. Gak mau tahu, pokoknya meskipun rugi, saya tetap modal saya dulu 5 juta. Harus balik. Itu namanya riba jahiliyah. Dan itu juga ikhwan fillah na'zani wa a'azakumullah yang diterapkan bank-bank yang katanya namanya syariat. Dengan label nama syariat, syariah. Dengan label nama mudharabah. Tapi tidak merugi. Yang namanya bagi hasil. Yang namanya bagi hasil. Nah, kesepakatan misalnya pemodalnya mendapatkan 40% misalnya dari keuntungan. Kemudian yang menjalankan mendapatkan 60%. Nanti kalau dia sudah mungkin hitungan setahun atau dua tahun di total dan ada keuntungan, maka keuntungannya dibagi selain modal dengan persentase yang disebutkan. Ini yang boleh. Bagi hasil itu harus persentase juzun musa, tidak boleh keluar nominal uang, nggak boleh. Saya pokoknya keuntungan 100.000, nggak boleh. Maka fanafidina azani wa azakumullah. Ini kadang seorang yang belum paham, banyak kaum muslim belum paham, ini dianggap bagi hasil. Sehingga nanti kalau mengalami kerugian, yang nanggung siapa? Yang nanggung pemodalnya, bukan pegawainya. Nah, kalau pemodalnya tidak mau tahu, ya, pokoknya modal saya 5 juta harus balik, dalam keadaan itu sudah berjalan selama 1 tahun, dan tiap bulannya dia sudah mendapatkan 100.000. Kalau kemudian modalnya yang nanggung adalah yang menjalankan modalnya, dia rugi, tenaganya gak ada yang bayari, karena rugi. Kemudian dia rugi pula, harus membalikan modalnya, rugi dua kali dia. Ada pun modalnya gak rugi sama sekali, uang-uangnya balik. Ini akal-akalan. Yang disebut sekarang ini disebut itulah mudharabah. Orang yang ngasih modal, tiap bulannya dapat, kalau rugi modalnya harus utuh. Nah, itu utang piutang bukan bagi hasil. Hati-hati. Tapi kadang kalau orang itu sudah mungkin kepepet, pokoknya butuh uang, wis enggak mau tahu. Ya. Riba maupun riba, yes, pokoknya dapat utang. Mengatasi apa? Masalah dengan masalah. Jadi mengatasi masalah dengan masalah. Karena dia dengan riba. Nah, ini qana fidina azami wa azakumullah. Gaya hidup ingin berbangga yang beliau ingatkan. Sehingga rela untuk berutang meskipun tercampur dengan perkara riba. Dan Allah mengumumkan peperangan kepada orang-orang yang pelaku riba. Ini luar biasa. Nah, khanifidina azani wa azakumullah. Kata beliau, li'annaha maqasidun sayyi'ah. Kata niatan yang jelek. Utang atau juga memperbanyak perabotan rumah tangganya untuk membanggakan dirinya. Ini niatan yang jelek. Nah, wala ba'sa bil tawassuli wa ta'annuki. Tidak masalah kalau dia kagum, senang, oh ini perabot ini kok bagus, ya, senang. Lakin ala Allah yakula fil israf at-tabdir, tapi tidak boleh sampai dalam batasan melampaui batas. Di luar kebutuhan dia, apalagi dengan harga yang begitu mahalnya. Bila contohkan apa? Kafara al-jidrani bis-sajjad. Menutupi tembok ini dengan kain. Dengan permadani. Biasanya itu orang beli permadani, hambal macam-macam untuk lantai. Ini gak cukup, temboknya dikasih. Ini apa perlunya? Melampaui batas. Baik. Wa istimal muharram min haririn wa nahwi. Menggunakan perkara-perkara haram, misalnya sutra. Baik, menggunakan pakaian-pakaian sutra ini bagi kaum laki-laki haram. Wa tira'ul asasi bi asmanin. Tarhatu mustariha min al-isra wa tadbir. Membeli perabotan rumah tangga dengan harga yang begitu mahal, yang kemudian menjatuhkan pembelinya kepada melampaui batas dan mubadir. Tidak pernah dipakai, hanya untuk disimpan dalam keadaan harganya begitu mahalnya. Nah, watawassutu khairun fi kulli syai'in. Maka pertengahan sesuatu yang paling baik dalam segala sesuatu. Wa kullu hasabi hali, sesuai dengan keadaannya. Wa nitasa bi sayyi bi hayatihi wa aqwalihi wa wal kamal. Maka barang siapa yang mencari contoh, mencontoh, meniru dengan orang-orang terdahulu, itu orang-orang saleh dalam kehidupan mereka, keadaan mereka, maka itu sempurna. Rahimahullahul hal, ghafara lana wa rahimana. Nah, khani hidina azani wa a'azakumullah. Mungkin kalau kita mulai melihat kembali perabot yang ada di rumah kita, mungkin masih banyak perabot-perabot sebenarnya gak dipentingkan, gak perlu gak ya. Tapi dibeli dengan harga yang begitu mahal. Kemudian yang kedua, ini juga yang perlu untuk diperhatikan. Ilgisafu ba'dil buyuti ala ba'din. Terbukanya sebagian rumah dari sebagian yang lainnya. Ini perlu untuk diperhatikan bagi kita yang mendesain rumah. Rumah itu tempat untuk menutup aurat dari luar. Jangan asal buat rumah. Beliau mengingatkan, wa hadza mimma yanbaghi at-tanabbuh lahu. Ini termasuk sesuatu yang harus diingatkan. Karena mungkin masih banyak kaum muslimin yang tidak begitu perhatian dengan rumahnya. Yang penting bangun rumah. Fa inna fil buyut auratin wa asrarin. Karena di dalam rumah itu ada aurat-aurat, ada rahasia-rahasia, haqqu an tu'lam wa tusam, yang berhak untuk ditutupi dan dilindungi, dijaga. Istri-istri kita ada di dalamnya, anak-anak perempuan kita. Wan kisafu ba'dil buyuti fi sahati al-kharijiyah. Terbukanya rumah kita yang bisa terlihat dari halaman depan, dari halaman depan, yusabbitu harajan lil mar'ah. Ini akan menimbulkan rasa berat bagi perempuan, perempuan-perempuan yang menutup auratnya. Berat. Kadang kita itu melihat model rumah itu, masya Allah, bagus rumahnya, tapi kalau seorang itu berdiri di depan rumahnya, bisa melihat langsung tembus sampai ke belakang, sampai notok. Ya. Seakan yang ke rumah itu enggak fungsi. Apa fungsinya? Orang yang lewat di depan rumahnya bisa melihat secara langsung keluarga yang ada di dalamnya. Melihat istrinya, melihat anak-anak putrinya. Yang mungkin lagi tidak menggunakan jilbab karena memang di dalam rumah. Padahal juga kita tidak perhatian dengan masalah ini. Tidak ada upaya untuk memberikan sekat sehingga orang yang berdiri di depan pintu kita itu tidak bisa langsung melihat ke dalamnya, hanya sebatas di ruang tamu yang itu kosong. Ini jarang kita perhatikan karena mungkin kita tidak begitu perhatian dengan aurat istri-istri kita dan anak-anak perempuan kita, yang mungkin karena kecemburuan kita sangat minim dengan istri-istri kita, dengan anak-anak perempuan kita. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Masih banyak mungkin di antara kita suami-suami yang terlalu tidak begitu ketat mengawasi istrinya. Begitu bebas istrinya berpakaian, istrinya bergaul dengan siapapun. Suaminya itu tidak tahu sama sekali. Padahal itu tanggung jawab suaminya. Suami itu harus tahu apa apalagi sang istri itu memiliki HP, apalagi Android. Yang ada di buku, yang ada di teleponnya itu nama siapa saja. Dia bisa, dia harus ngelihat. Jangan-jangan dia berteman dengan orang-orang yang menyimpang. Meskipun sama-sama perempuannya. Jangan-jangan nih orang-orang yang nyimpang bahaya. Dia harus ingatkan. Ini tugasnya sang suami. Jangan kemudian, wah itu kan urusan pribadi masing-masing loh. Kalau urusan pribadi masing-masing, Anda itu kepala keluarga. Wa'afusakum wa'ahlikum naro. Kullukum ra'in. Setiap Anda itu sebagai pimpinan. Dan Anda akan diminta pertanggung jawabannya terhadap keluarga Anda. Kelakuan istrinya, anak-anaknya. Ini semua tanggung jawab suaminya. Maka kami bikin nasihat ya Allah, kalau beliau ingatkan di sini bentuk rumah yang tidak menutupi aurat orang-orang yang di dalamnya. Ini harus diperhatikan. Ini masalah besar. Sampai Rasul membolehkan untuk orang-orang yang yang ngintip ke dalam rumah itu untuk mencolok matanya. Permasalahan aurat. Orang-orang yang istiadzan minta izin juga karena masalah aurat. Biar orang yang dalam itu siap-siap. Maka minta izin tatkala mau masuk. Nah, ini sudah bentuk rumah, kemudian dia tidak perhatian dengan masalah ini. Karena juga desain-desain rumahnya yang begitu atau begitu terbuka. Siapapun bisa melihat isi di dalamnya dan orang-orang yang di dalamnya. Nah, ini harus diperhatikan. Ada anak-anak perempuan kita yang mungkin sudah dewasa, sudah harus menutup hijabnya, yang tidak boleh melihat auratnya orang-orang yang di luar. Demikian pula istri kita. Maka ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah. Baik, ini yang perlu diperhatikan. Nah, sehingga wahala mimma yuksinu dar'uhu wa ilaju. Ini termasuk sesuatu yang harus ditolak dan diperbaiki. Ya, diperbaiki. Nah, mungkin sekarang sudah lama bentuk rumahnya demikian. Tapi kalau ada orang yang bertamu misalnya, ketok pintu, dibuka pintunya itu langsung tembus ke belakang, nggak ada sekat sama sekali, ya dirubah. Harga sekat itu sangat murah dibandingkan harga aurat istri-istri kita dan juga anak-anak putri kita. Nah, ini ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah, keluarkan biaya sedikit untuk menjaganya. Upayakan jika ada ruang tamu, tempat duduknya itu tidak menghadap langsung ke dalam rumah, yang bisa melihat aktivitas nafi istri kita yang mungkin sedang membuatkan minuman atau yang semisalnya. Kasih tutup, kasih sekat. Nah, itu aurat. Karena ada rumah terbuka belak, orang jalan di jalan, bukan di rumahnya, di depan rumahnya, jalan umum, dia bisa mengamati seisi rumahnya. Ya. Karena begitu tembus. Karena ada mau di rumah lurus saja gini. Nah, kamarnya samping-samping. Sehingga dari pintu sampai ke belakang ngotok, dia bisa memperhatikan aktivitas orang di dalamnya. Nah, ini ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah, ngeman. Ya. Eman istri-istri kita. Anak-anak perempuan kita. Nah, ini ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah. Kemudian yang terakhir. Akhta fil ma'kali wal masarik. Kesalahan-kesalahan dalam masalah makanan-makanan dan minuman. Yang pertama, al-israfu bil ma'akil wal masyarif, melampaui batas dalam masalah makanan dan minuman. Wa tabdil wa ramil ma'kulatil amakin qadirah, dan membuang makanan-makanan di tempat-tempat yang tidak selayaknya. Nah, Allah menyatakan waqulu wasrabu wa la tusrifu, silakan kalian makan, silakan kalian minum, dan jangan melampaui batas. Inna la yuhibbul musrifin, Allah tidak senang dengan orang-orang melampaui batas. Wa qala ta'ala wa la tubadir tabdira, innal mubadirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbika kafura. Dan janganlah kamu mubadir, sesungguhnya orang-orang yang mubadirin mereka itu saudara-saudaranya syaitan. Nah, saudara-saudaranya syaitan kenapa? Karena syaitan itu mengajak, menyeru manusia untuk menjalankan perkara-perkara hina, perkara-perkara rendahan. Nah, syaitan mengajak umat manusia untuk bakhil, mengajak umat manusia itu tidak gampang infak dan sedekah. Nah, ini khairuddin azani wa azakumullah. Kalau kemudian syaitan itu gagal mengajak seorang hamba untuk bakhil, untuk tidak bersedekah, maka setan memilih jalan lain. Orang ini dibujuk untuk melampaui batas dalam membelanjakan hartanya. Jadi setan itu memiliki trik yang macam-macam. Maka tatkala seorang tidak bisa digoda setan untuk dia bersedekah, sudah digoda, diingatkan tentang nanti masa depan anaknya bagaimana kalau dia sering sedekah, ditakut-takuti dengan kemiskinan dan macam-macam. Jadi ternyata orang ini tetap rajin sedekah, maka syaitan membujuknya untuk tadbir isra, kalau belanja melampaui batas. Nah, ini maka syaitan enggak putus asa terus menggoda Bani Adam. Nah, ini khani fidina azani wa azakumullah. Wa kana syaitan li rabbihi kafura. Syaitan itu kufur terhadap Rabb-nya. Fal israr wa batu zaid an hadd al i'tidal fil ikram lil duyuf. Israr adalah mengeluarkan kelebihan dari batasan normal dalam menjamu tamu. Baiklah, nanti kalau jika itu nanti akan dimakan, ayo sedekah bini atau akan disedekahkan, padahalika hasanun, itu tidak ada masalah. Misalnya dia mau kedatangan tamu, dia jamu dengan jamuan yang luar biasa, melampaui batas, hanya sekedar jamu tamu, itu namanya israf, melampaui batas. Tapi kalau nanti dia punya niatan, kalau memang nanti yang dimakan tamu itu hanya sedikit dan sudah banyak, nanti tak bagi-bagikan ke tetangga, itu tidak ada masalah. Itu bukan termasuk israf. Kata beliau, fadzalika hasanun, itu baik. Nah, tapi kalau kemudian saya belanja luar biasa banyaknya, tamunya yang datang ternyata tidak doyan makan, tidak selera, setelah itu makan dibuang, itu israf namanya. Nah, tidak mengasihkan dan berbagi dengan tetangganya. Baik. Wa amma in kana ma'alu ila zabalah wal amakin qadirah fadzalika mal istihana bi ni'amillah. Adapun kalau jalan akhirnya itu dibuang ke sampah makanan itu, ya, dibuang ke tempat-tempat yang kotor, maka itu termasuk menghinakan nikmat Allah. Padahal makanan bisa dinikmati oleh tetangganya. Tetangganya masih banyak yang membutuhkan makanan. Dia lebih senang kalau makanan yang dia beli dibuang di sampah. Ini termasuk kata beliau, al-istihana bini'amillah, termasuk meremehkan nikmat Allah. Meremehkan nikmat Allah. Wa sarfiha fi ghairi maradillah, dia membelanjakannya pada selain yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, padahal wajiban dia itu bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Ditambah kenikmatan-kenikmatan yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, kufur nikmat, dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah siapkan adab yang pedih. Allah akan cabut nikmat tersebut. Nah, ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Makanan-makanan yang sisa ya, sisa dari tamu dan masih layak, kadang kita itu ada perasaan berat untuk ngasihkan tetangga ya, lebih senang untuk dibuang. Padahal itu masya Allah makanan yang masih luar biasa. Nah, masih bisa dinikmati. Baik. Ini khairul dina azali wa azakumullah. Nah, wal israfu fi al-asyam wa alladziina ju'una kathirun. Dan itu termasuk israf, apalagi kalau orang-orang yang lapar itu banyak. Orang-orang yang di tetangga-tetangga kita, tetangga-tetangga dia itu orang-orang yang miskin. Dia kadang-kadang wis enggak senang kalau makanan itu dinikmati oleh tetangganya. Mungkin dia berbangga dirinya. Ini makanan kelasnya orang kaya. Enggak pantas kalau dimakan tetangga saya yang miskin. Nah, itu dia kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Istihana meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mu'dinun bi khululil uqubah, kata beliau. Orang yang mengkufur nikmat itu dia sudah mempersilahkan untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ka'im min qaryatin ahlaknaha, berapa banyak sebuah negeri yang kami hancurkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sebuah tempat negeri yang kami hancurkan. Wa hiya zalimatun wa hiya khawiyatun ala 'urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masid, dalam keadaan tempat tinggalnya naam, dalam keadaan temboknya menutupi atapnya. Baik, masya Allah, luar biasa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan padanya ya. Tapi kemudian dia tidak mensyukurinya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Amr bin Suhaib an Nabi an jaddi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu wasrubu wa tasaddaqu walbasu, makanlah, minumlah, bersedekahlah, walbasu, dan pakai pakaianlah, malam yukhalidhu israfun aw mahillatun, selama tidak dicampuri dengan melampaui batas atau menyombongkan diri. Silakan makan, silakan minum, silakan sedekah, silakan berpakaian yang wajar saja. Ya. Jangan dalam rangka membanggakan dirinya atau yang lainnya. Nah, rawi Ahmad wa Nasa'i wa Ibn Majah wa ghairuhum bi isnadin hasan. Baik, ini yang pertama. Melampaui batas dalam makanan, minuman sehingga dibuang. Tidak dibagikan tapi dibuang di tempat sampah. Yang kedua, laqtu wa syurbu bisimal, makan dan minum menggunakan tangan kiri. Makan dan minum menggunakan tangan kiri. Fahadha manhiyun anhu, ini terlarang. Limusyabadi li'akil syaitan, karena menyerupai syaitan cara makannya syaitan. Kau nafidina azani wa azzaqullah. Kaum muslim itu tidak perhatian dengan masalah makan anak-anaknya. Tangan kamu mau takan kiri terserah. Kenapa? Karena tidak tahu. Tangan kiri itu cara syaitan, cara makannya syaitan. Dianggap biasa. Dokter, kenapa kok bisa? Seorang tuanya makan tangan kiri biasa kok. Anak sejak kecil tidak dididik untuk dianjurkan makan dengan tangan kanan. Orang tuanya biasa dengan tangan kiri. Padahal itu perbuatan syaitan. Lima roh ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika salah seorang di antara kalian makan, hendaknya makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab bi yaminih." Kalau minum, minum dengan tangan kanannya. Fa'inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yusrabu bishimalihi. Karena syaitan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Nah, ikhwan fillah na'zani wa a'zakumullah. Baik. Di sini karena ilahnya itu menyerupai siapa? Menyerupai syaitan itu haram. Maka disebut kalau para ulama makan dengan tangan kiri itu haram. Ya. Jadi bukan hanya sekedar makan dengan tangan itu adab yang baik, bukan hanya itu. Karena makan tangan kiri itu menyerupai siapa? Dan menyerupai syaitan itu perkara yang haram. Ajarkan semenjak kecil. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nanti akan disebutkan di bait yang keempat, bait yang terakhir, ya. Tatkala beliau mengajari anak kecil, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Ya. Biasakan semenjak kecil anak kita kelihatan makan dengan tangan kita, ayo pakai tangan yang bagus. Biasakan sejak kecil. Ya. Karena itu perlu kebiasaan, perlu pembiasaan. Sesuatu yang sangat berat itu merubah kebiasaan. Kalau tidak mulai kecil, mulai kapan? Nah, kita mengenal ini sudah tua. Ya. Dari dulu kita nggak diajarkan makan tangan kanan, sudah tua. Kenalnya, oh ternyata nggak boleh. Sudah tua, sudah jenggotan, sudah berubah. Ya. Kesalahan itu jangan ditularkan ke anak-anak kita. Buka lembaran baru. Semenjak kecil harus dididik makan tangan kanan. Mulai kecil. Nah, ingatkan, ini perkara haram ini. Ya. Kita harus bertindak dengan tegas. Nah, oh, kan masih anak-anak, jangan dipikir masih nunggu kapan kalau nunggu dewasa. Nah. Dilarang dan diingatkan itu perkara anak-anak. Oh, kan masih anak-anak, kasihan. Ya, ya, terus kapan dewasa? Oh, dewasa kok sudah dewasa, sungkan untuk. Nah, terus mau kapan? Anak-anak katanya anak-anak, sudah dewasa sungkan. Apalagi kalau sudah tua, dibiarkan begitu saja. Ini perkara yang haram. Ini bentuk makanya syaitan. Orang tuanya ngajari asyik. Nah, baik, makan dengan, minum dengan tangan kirinya, ngopi tangan kirinya, yang tangan kanannya ngerokok. Masya Allah. Dilihat anak-anaknya. Pemandangan yang luar biasa. Dia diajarkan kebaikan anak-anak enggak kenal. Orang tuanya juga ngerti kebaikannya. Ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Baik. Ini perkara haram. Jadi makan tangan kiri itu perkara haram. Makan apapun. Makan apapun. Itu perkara yang haram. Nah. Makan gorengan. Lembut tangan kiri juga haram itu. Jadi semuanya haram. Karena harus tangan kanan. Baik. Kemudian yang ketiga, at-tasahul bitasrifi majaril at'imah, bermudah-mudahan dalam membuang, nah pembuangan makanan, wasyaraki ma'ama dauratil miyah, yang dia itu disatukan dengan pembuangan air. Jadi mungkin ada pembuangan air di got itu, disatukan dengan pembuangan makanan sisa. Jadi satu, ya. Jadikan satu. Nah, watasal diramil baqiyatul aqimah sa'ilah, dan juga bermudah-mudahan untuk melemparkan, membuang sisa-sisa makanan yang mengalir ma'amasari fil majari, di air-air yang mengalir. Jadi jangan dibuang di tempat-tempat yang demikian. Di kadang-kadang juga, namanya perlu diingatkan. Kaum ibu-ibu juga kalau membuang makanan-makanan dan juga air-air panas, ya, tidak boleh itu langsung ke tempat-tempat pembuangan. Ya. Itu masakinul jin, ya, lubang-lubang atau misalnya, itu tempat-tempatnya jin. Nah, maka ada larangan untuk membuang air panas, ya, membuang air panas. Nah. Waqad fila asy-syai' al-alama mufti dia Saudi Muhammad bin Ibrahim annahu dzalika fa ajaba laqad an'ama Allahu 'ala ibadihi bi anwa'in ni'am. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan berbagai macam nikmat. Wa amarahum bisyukriha. Allah perintahkan mereka untuk mensyukuri nikmat itu. Wa minha ni'matul at'ima wal asriba. Termasuk di dalamnya nikmat makanan dan minuman. Ini yang sering kita lupakan untuk bersyukur. Qala ta'ala kulu min rizqi rabbikum waskuru lah. Nah, Allah sebutkan dalam surat Saba. Makanlah dari rezeki Rabb kalian dan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya. Fa yajibu 'alal 'abdi syukra hadhihi ni'am. Maka wajib bagi setiap hamba mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Wa min syukriha, dan termasuk mensyukuri nikmat Allah, alla yastahiffa biha, untuk tidak menganggap remeh makanan tersebut atau nikmat tersebut, wala yamtahinuha, nah, dan tidak merendahkannya. Ayul kiyya fil mawadi al-kabira, atau membuang di tempat-tempat yang kotor. Tentang masalah makanan. Baik, jadi membuangnya di tempat-tempat yang kotor. Ini termasuk merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa mataghsil aydi ba'da fami fi hadhil aqwab, adapun mencuci tangan di baskom, ya. Al-maktur fi tafsil. Di sini ada beberapa rincian. Baiknya nama hasil menepuan, kalau di tangannya itu ada sisa-sisa makanan, mungkin nempel nasinya di tangan. Wa ta'amada ilfa'i fitil kal mawadi, fahada la yahillu wa la yajuz. Dan dia sengaja untuk membuangnya di baskom itu, ini tidak boleh. Nah, masih banyak nasinya, langsung dicuci di baskom untuk dihilangkan dan dibersihkan dan dibuang. Yang ada di tangannya, kata beliau, la yahillu wa la yajuz. Li'annahu min imtihanin ni'am, karena dia termasuk meremehkan nikmat Allah. Wa adamu tawkiriha, dan tidak menghormatinya, tidak menghargainya. Nah, fa illam yakun illa tilkal asya allati 'aliqat bil yad aw bil ina' biduna yattabi' shay'un min ajra'i ta'am. Kalau kemudian yang nempel di tangan itu tidak ada bagian-bagian makanan, ya, enggak ada nasinya, wis bekas, hanya mungkin karena minyaknya, karena bekasnya. Baik. Fatatul khabsi, seperti remuan apa, remuan roti dan yang semisalnya, fala ba'sa bi ghasliha fi ay mawdhi'in syaa'a, maka tidak masalah dicuci di tempat manapun. Li'anna ma yastami'u minna syai'un wasakhun la qimata lah, karena yang berkumpul padanya itu sesuatu yang kotor yang tidak ada harganya. Jadi sisi yang nempel bukan nasi yang banyak, harus dibedakan, kata beliau. Wala ahadun yarghabu fi tanawuli, enggak ada seorang pun yang pengin untuk itu. Bal huwa min ausahil yadain lazat, karena dia termasuk kotoran kedua tangan yang dia itu lengket. Allati law jama'at fi ina'in lam yakun la raghibun mahma balagha fil ju' wal 'atas, dan seandainya itu dikumpulkan dalam satu bejana, orang yang lapar dan haus pun enggak kepengin dengan itu. Sisa-sisanya. Wakadzalika in tabi'a syai'un yasirun yasuqu taharrusu anhu. Demikian pula jika sesuatu yang sedikit yang susah untuk menjaganya. Kahabatan ursi wa nahwi, seperti butiran-butiran nasi, ya. Tidak begitu banyak, ya, butiran-butiran nasi. Nah. Baik, ini khana fidin azani wa azakum kalamuhu rahimahullah. Wa minnu ya'lam anna ilqalati masailah. Dari sini diketahui membuang makanan yang mengalir, awil masrubat atau minuman, mimma yantafi bi ma'al majari mandiyun anhu. Jadi apa-apa yang bisa dimanfaatkan, masih bisa dimakan, masih bisa diminum, kemudian dibuang di got atau misalnya mandiyun anhu. Ini termasuk perkara yang terlarang. Li'annahu min imtihanin ni'am, karena dia termasuk menghinakan nikmat Allah. Nah, jadi sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan, sesuatu yang masih bisa dimakan, ya, ini tidak boleh untuk dibuang. Baik, terakhir. Tarku tasmiya indal aqli wasurbi, meninggalkan membaca basmalah tatkala makan dan tatkala minum. At-tasmiyah ma'murun biha fi awwal at-ta'am. Membaca basmalah itu, kata beliau, perkara yang diperintahkan di awal makan. Perkara yang diperintahkan di awal makan. Lima ra'u Umar bin Abi Salamah. Ini diriwayatkan oleh Amr bin Abi Salamah yang tadi kita sebutkan, kita ceritakan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menyatakan kepadanya, "Ya gulam sammillah, wahai anak muda, ucapkanlah nama Allah, bismillah tatkala mau makan. Wa qul bi yaminika, makan dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalika, dan makanlah apa yang dekat denganmu." Nah, jadi di sini anak kecil ini diminta untuk mengucapkan basmalah, makan dengan tangan kanan, makan yang paling dekat dengannya. Ini tatkala Umar bin Abi Salam itu waktu makan itu tangannya kemana-mana. Sehingga terus dulu, ya gulam samil, baca basmalah, makan dengan tangan kananmu dan makan dekat denganmu. Umar bin Abi Salam kemudian menyatakan, semenjak itu, itulah model makanku. Semenjak diingatkan, itulah model makanku, senantiasa makan dengan diawali basmalah, kemudian menggunakan tangan kanan. Ini menunjukkan sejak kecil dilatih untuk ini. Sejak kecil dilatih untuk cara makan yang baik dengan tangan kanan, baik dengan membaca basmalah. Warwah Muslim ayatun an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal inna syaitana yastahillu ta'aman la yuzkar ismullah alaihi. Sesungguhnya syaitan menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Muktasar wa fi qisas. Nah, baik. Disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau menyatakan syaitanul mu'min mahzulun wa syaitanul kafir saminun. Syaitan yang bersama orang-orang yang beriman itu mereka kurus-kurus. Kemudian syaitan yang menyertai orang kafir itu mereka gemuk-gemuk. Faidal taqiyya, kalau syaitan itu saling ketemu satu dengan yang lainnya, kalau syaitan al-kafir, syaitan al-mu'min. Syaitannya orang kafir ngomong kepada syaitannya orang mu'min, malaka mahzulun, kamu kenapa kok kurus sekali? Ini pertanyaan syaitannya orang kafir. Fayaku, kata syaitannya orang mu'min, inni la'atam min ta'ami, aku gak bisa makan dari makanan dia. Wala asrabu min sarabi, aku tidak bisa minum dari minuman dia. Wala albasu min thiyabi, aku tidak bisa berpakaian dengan pakaian dia. Itama au sariba au labisa, kalau dia makan, kalau dia minum, atau kalau dia berpakaian, qala bismillah. Sedang dia mengucapkan bismillah. Makan bismillah, minum bismillah, mau pakai pakaian bismillah. Nah, lam yakun li fi nasibun, aku enggak punya bagian. Tidak dapat makan, tidak dapat minum, ya kurus akhirnya. Kalau saya kurus, syaitanul kafir, syaitannya orang kafir menyatakan, lakinni atamu min ta'amih, tetapi aku makan dari makanannya. Wa asrubi min syarabi, aku minum dari minumannya. Wa albasu min libasi, aku berpakaian dengan pakaiannya. Nah, wa ma yadhkurullah, karena dia tidak menyebut nama Allah. Karena dia tidak menyebut nama Allah. Nah, ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Jadi di sini nah diperintahkan untuk kita membaca basmalah. Nah, demikian pula tatkala lupa kemudian kita ingat di tengah-tengahnya kita mengucap bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Maka setelah kita baca itu, syaitan akan memuntahkan segala apa yang dia telah makan. Tapi tidak boleh kita garis apa. Wes kari-kari ae. Dia nanti dimuntahkan. Nah. Berarti dia kan sudah sengaja untuk tidak baca basmalah. Nah, menyengaja. Padahal ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Khani fi din azani wa azakumullah. Naam, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu kitab ini. Enggak tahu berapa tahun ini. Nah, insyaallah setelahnya kita akan membaca sebuah kitab yang tipis, Aqidah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, kita ingin mengenal bagaimana akidah beliau. Apakah orang-orang yang mengaku pengikut Imam Syafi'i itu sama akidahnya dengan Imam Syafi'i? Nah, nanti akan kita baca insyaallah taala. Bagaimana dengan memilih perabot-perabot rumah yang jelek diganti dengan yang baru? Yang lama kita buang dengan perabot yang jelek tapi masih bisa digunakan. Kalau masih bisa digunakan, kenapa kok dibuang? Masih banyak saudara-saudara kita yang belum punya, ya, ditawarkan. Ditawarkan kepada mereka, gak usah dijual, monggo, gratis. Daripada dibuang. Baik. Kadang-kadang itu kita tidak perhatian dengan saudara-saudara kita. Masih banyak yang belum punya, kita buang, kita sia-siakan, padahal masih bisa dimanfaatkan. Jika kita menyisakan nasi, nasinya busuk, kemudian dikasihkan ke hewan peliharaan, apakah ini mubadir itu? Kalau dibuang ya malah mubadir. Kalau dikasihkan hewan, ya itu makanannya, itu makanan hewan. Jadi kasihkan kepada hewan-hewan peliharaan, nah, jadi makan makanan yang memang tidak bisa lagi kita makan. Jangan kemudian dibuang. Kalau dibuang ya malah mubadir, ya ada. Tidak ada fungsinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan. Insyaallah di pembahasan depan kita akan bahas mulai akidah Imam Syafi'i rahimahullah di bulan Sya'ban, kemudian libur di bulan Ramadhan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.